إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musholla Al-Ikhlas Sendawa dan pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca Fiqhu Tarbiyatil Abna karya Mustafa Al-Adawi hafizhahullahu taala. Kita sampai pada judul Wahatul Anbiya la yamlikuna hidayatat tawfiqi li ahadin. Sampai-sampai para nabi pun tidaklah memiliki hidayah taufik bagi siapapun. Maka hidayah itu ada dua macam. Ya, ada hidayah ilmu yang disebut juga dengan hidayah bayan. Disebut juga dengan hidayah irsyad. Disebut juga dengan hidayah dalalah. Ya, intinya adalah hidayah ilmu, orang mendapatkan pencerahan secara ilmu, tahu hal-hal yang sebelumnya tidak tahu. Bahasanya yang baik itu baik, yang jelek adalah jelek. Kemudian hidayah amal disebut juga dengan hidayah taufik, disebut juga dengan hidayah ilham, adalah hidayah untuk mengamalkan ilmu dan pencerahan ilmu yang telah diketahui. Yang ini hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan para nabi pun tidak memilikinya sebagaimana ditegaskan di judul. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa wa yunashidu, dan nabi ketika itu sudah menyumpai pamannya, maksudnya adalah berupaya bersungguh-sungguh agar pamannya Abu Thalib mau mengucapkan la ilaha illallah. Wa ammuhu, dan pamannya ya'ba, enggan dan menolak. Maka tentang hal ini Allah subhanahu berfirman di surat Al-Qasas ayat yang ke-56, innaka latahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau tidaklah bisa memberikan petunjuk atau tidaklah bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah amal atau hidayah taufik, man ahbabta, orang yang engkau cintai. Untuk kalimat man ahbabta di sini ada dua pendapat ahli tafsir tentang maknanya. Yang pertama adalah man ahbabta hidayatahu, yang kedua adalah man ahbabta sakhsahu. Ya, maka kalau pakai penjelasan yang pertama, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang engkau inginkan agar dia dapat petunjuk. Maka meskipun engkau sangat menginginkan dia untuk mendapatkan petunjuk, engkau tidak bisa memberinya. Tafsiran yang kedua, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, orang yang dekat di hatimu. Nih. Maka meskipun dia adalah orang yang engkau cintai, kau sukai, maka engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepadanya. Maka meskipun betapa besar cintamu kepada pamanmu Abu Thalib, maka hidayah taufik tidaklah di tanganmu. Dan berdasarkan tafsiran yang kedua, maka ayat ini adalah dalil bolehnya mencintai orang kafir. Ini mahabbah tabi'iyah, namun dengan cinta alami, cinta karena kerabat, cinta karena itulah yang banyak nolong dan membantu, sebagaimana cintanya Nabi dengan pamannya Abu Thalib. Ya, cinta karena dia adalah pamannya, kerabat dekatnya, demikian juga dia adalah orang yang sangat banyak membantu dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Walakin Allah yahdi, akan tapi Allah memberikan petunjuk, mayasya'u, siapa saja yang Allah kehendaki, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lah yang lebih tahu tentang orang yang layak untuk mendapatkan petunjuk. Wa hawal al hadis bidzalika, dan berikutnya adalah hadis tentang hal tersebut yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Sa'id ibn al-Musayyib dari ayahnya al-Musayyib yang merupakan salah satu sahabat Nabi. Qal al-Musayyib mengatakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu, tatkala kematian telah mendatangi Abu Talib, yaitu Abu Talib dalam kondisi krisis atau kritis menjelang betul-betul wafat, maka datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawajata indahum, maka Nabi jumpai di dekat Abu Talib terdapat Abu Jahal yang Nabi sebut, yang Nabi gelari dengan Fir'aunu hadil ummah, Fir'aunnya umat ini. Nah, karena itu ndak, maka sebejat orang yang ada, yang kita ketahui atau yang hidup sekarang ini, tidak boleh disebut, tidak boleh dikasih gelar Fir'aun umat ini, karena itu sudah gelarnya Abu Jahal, dan Fir'aun itu cuma satu. Dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas berkata, ya ammi wahai pamanku, qul la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, kalimatan sebagai kalimat, asyhadu laka biha, aku akan bisa bersaksi laka membelamu biha dengan kalimat tersebut jika engkau mau mengucapkannya indallahi di sisi Allah. Maka Abu Jahal, demikian juga Abdullah ibn Abi Umayyah mengatakan, ya Abu Talibin, wahai Abu Talib, at-tarrabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau membenci rahiba'an, membenci agamanya Abdul Muttalib, bapakmu sendiri? Maka di sini kita jumpai bahayanya kawan-kawan yang jelek, kawan-kawan yang berbahaya, di mana kawan-kawan ini menyesatkan kawannya sampai di akhir-akhir kehidupannya sekalipun. Bahaya berkawan dengan orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang jahat. Falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus-menerus menawarkan la ilaha illallah pada pamannya. Wa yu'idu lahu tilkal maqalata, dan Nabi mengulangi perkataan beliau tadi kepada pamannya. Hatta qala Abu Talib bin akhira makallamahum. Ini sampai-sampai Abu Talib berkata di akhir perkataan Abu Talib yang dia sampaikan kepada orang-orang di sekelilingnya. Abu Talib mengatakan, huwa ala millati Abdul Muttalib. Huwa di sini maknanya adalah ana. Sehingga sebenarnya yang diucapkan oleh Abu Talib, ucapan terakhirnya, ana ala millati Abdul Muttalib. Aku itu berada di agamanya Abdul Muttalib. Namun perawi yang meriwayatkan hadis ini tidak tega kalau berkata semacam itu. Mengatakan ana ala millati Abdul Muttalib, meskipun itu sekedar kutipan, mengutip perkataan orang lain, namun terlalu berat untuk menirukan ucapan semacam itu. Maka kemudian salah satu perawi dan mengubahnya dengan huwa ala millati Abdul Muttalib. Maka di sini kita jumpai terkadang huwa bima'na ana. Maka di sini kita jumpai faedah lughawiyah, terkadang huwa itu bima'na ana. Wa aba ayyakul, dan Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa aba, oleh karena itu maka kekafiran Abu Talib disebut dengan kufur iba, kufur karena enggan. Padahal mengetahui dalam hati benarnya la ilaha illallah, demikian juga dengan lisannya pun ketika sehat mengatakan demikian, namun dia tidak mau tunduk secara resmi, formal dan lahiriah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi demi Allah aku akan berdoa mohonkan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Lalu Allah turunkan, Allah azza wa jalla turunkan firman-Nya, maka nalil nabi, tidak pantas, makna dasarnya tidak pantas, namun makna yang dimaksudkan tidak boleh. Tidak pantas bagi nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Maka istighfar dalam bahasa Arab itu jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia punya dua penerjemahan. Bisa artinya memohonkan ampunan, bisa dan terkadang artinya memohon ampun. Dua-duanya semuanya dalam bahasa Arab kosakatanya sama, istighfar, tergantung konteksnya, tergantung kalimatnya. Memohonkan ampunan yaitu untuk orang lain, atau memohon ampun untuk diri sendiri. Dua-duanya disebut istighfar. Oleh karena itu ayastaghfiru, tidak pantas nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar untuk orang-orang musyrik. Nah, ini maksudnya memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik meskipun dia adalah kerabat dekatnya sendiri, mimba di mata bayana lahum, setelah jelas baginya bahasanya mereka adalah penghuni neraka, yaitu setelah nyata baginya bahasanya mati dalam keadaan kafir. Dan Allah Ta'ala turunkan tentang Abu Talib, faqal, maka Allah berfirman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Al-Qasas 56, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wahahuwa, berikut ini Nabiullah Nuh alaihi salam yulihu, dia memelas atau yulihu artinya mendesak, ala waladihi, mendesak anaknya untuk bergabung bersama bapaknya. Wa yaqulu lahu, dengan berkata kepada anaknya ketika anaknya berenang dan Nuh ini berada di atas perahu, air semakin meninggi. Maka Nuh mengatakan, ya bunayya arkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Walakin Allah, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala, mar arada, Allah tidak menginginkan hidayah untuk si anak tersebut. Maka si anak mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma, aku akan berenang menuju gunung itu yang akan melindungiku dari air. Maka dan tentu ingat ketika itu turun keluar air itu dari atas dan bawah, turun hujan lebat, air pun memancar dari bawah bumi. Maka tentu kondisinya ini, kondisi dialognya bukan dialog dalam suasana yang tenang. Ini dialog dalam suasana hujan deras. Ini dialog dalam suasana hujan deras. Maka bayangkan ini kondisi air bah sudah mulai naik, hujan deras. Ini tentu itu suaranya, suara air itu enggak, suara yang bukan suara yang tenang. Maka qala di sini maknanya berteriak. Tentu qala di sini bukannya sekedar berkata, namun berteriak, memanggil dengan suara yang lantang. Lihatlah betapa besar sayangnya orang tua pada anaknya. Maka dia teriak-teriak, ayo anakku naik ke sini. Anaknya ngeyel, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Faqala lahu abuhu, maka ayahnya yaitu Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada anaknya, itu teriak pada anaknya, qala la asim al yawma min amrillah. Maka ini isim fa'il bimakna isim maf'ul. La asim ay bimakna la ma'suma. La asim al yawma, tidak ada orang yang terlindungi min amrillah dari ketetapan Allah ila man rahim, kecuali orang yang betul-betul Allah sayangi. Maka maka ini teriakan kemudian Nuh pada anaknya. Maka anaknya menjawab, sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma, itu jawab sambil renang itu. Itu jawaban sambil renang. Renang kemudian suara air hujan dan seterusnya. Sambil noleh bapaknya mengatakan, sa'awi ila jabil ya'simuni minal ma. Maka ayahnya kemudian teriak, la'asim al-yawma min amrillah. Tidak ada orang yang bisa terlindung dari ketetapan Allah kecuali orang yang Allah sayangi. Dan setelah teriak-teriak, ngotot, teriak untuk ngajak anaknya demikian, apa yang terjadi? Di depan mata sendiri, wahala bainahumal mawju. Maka kemudian terhalanglah di antara keduanya oleh ombak besar. Maka datanglah ombak besar ke arah gunung yang dituju oleh si anak. Datanglah ombak, bagaikan lautan. Maka datanglah ombak besar menuju gunung yang ditargetkan oleh si anak, kemudian nyeret semua orang yang ada di gunung. Fakana minal murraqin, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang tenggelam diseret oleh ombak besar. Dan itu dilihat dengan mata kepala oleh sang bapak. Maka bayangkan betapa perasaan seorang bapak melihat sendiri anaknya mati. Mendengar kabar anaknya mati saja sedih. Gimana kalau melihat dengan mata kepalanya sendiri anaknya mati. Oleh karena itu, wahina idin pada saat itu ta'khudu Nuhan alaihissal asyafaqah. Rasa sayang itu menguasai, rasa sayang pada anak itu menguasai pada diri Nabi Nuh. Fayaqul, maka Nuh pun berkata, yaitu berdoa, muannadiyan rabbahu, menyuruh Rabbnya, Rabbi inna bani min ahli, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku adalah keluargaku, wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu itu benar. Ya Allah, sebelum banjir itu terjadi, Allah telah berfirman kepada Nuh bahasanya semua keluargamu selamat. Semua keluargamu selamat. Dan Nuh mengira bahasanya anaknya yang kafir termasuk keluarganya. Wa anta ahkamul hakimin, dan kau adalah hakim yang paling adil. Fayu'atab, maka Nuh pun dicela dengan firman Allah kepada Nuh, ya Nuh inna laysa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu yang kafir itu bukan keluargamu. Sehingga itu tidak ada kemudian janji yang meleset. Tidak ada janji yang meleset. Janji Allah subhanahu wa ta'ala semua keluargamu selamat, itu artinya semua orang yang beriman itu selamat. Semua yang beriman itu selamat. Maka tidak ada janji Allah yang meleset. Innahu laysa min ahlik, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu saleh, karena amalnya adalah amal yang tidak saleh. Fala tas'alni, maka janganlah engkau meminta kepadaku, ma laysa laka bi ilmun, satu hal yang engkau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka, aku nasihatkan kepadamu, wa no antakuna minal jahilin, janganlah engkau berperilaku dengan perilaku orang yang bodoh. Wa ya'tadir, kemudian Nuh pun meminta maaf kepada Allah, qailan, dengan mengatakan, Rabbi ini a'udzubika an as'alaka ma laysa li bi ilm. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari meminta kepadamu sesuatu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa ila taghfirli wa tarhamni, jika engkau tidak memberikan maghfirah kepadaku dan melimpahkan kasih sayangmu kepadaku, aku minal khasirin, sungguh aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Ya, maka ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya keluarga seseorang adalah yang seakidah dengannya. Dan bahwasanya anak sekalipun jika tidak seakidah dengan orang tuanya, maka itu bukanlah keluarganya. Wahahwa al-Khalil, maka lihatlah bagaimana al-Khalil Ibrahim berupaya sungguh-sungguh mendakwai ayahnya, namun tidak berhasil. Maka lihatlah dakwahnya Nuh untuk anaknya, lihatlah dakwahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pamannya. Dan berikut ini lihatlah bagaimanakah kesungguhan Ibrahim untuk mendakwai ayahnya. Ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir, kenapa engkau sembah-sembah sesuatu yang tidak mendengar, sesuatu yang tidak melihat, yaitu patung. Wa la yughni anka syai'a, dan dia tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ya abati, wahai ayahku, inni qad ja'ani minal ilmi, sungguh telah datang padaku ilmu. Malam ya'tika, yang belum sampai kepadamu. Fattabi'ni ahdika siratan sawiya, maka tolong ikuti aku. Aku akan tunjukkan padamu jalan yang lurus. Ya abati la ta'budu syaitan, wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Inna syaitana kana lirahmani asiya, sesungguhnya setan itu adalah makhluk yang sangat durhaka kepada Allah Ar-Rahman. Ya abati, wahai ayahku. Dan kata-kata abati itu menunjukkan kalimat yang lemah lembut. Ya abati, wahai ayahku, inni akhafu ayamassaka adab min Ar-Rahman, maka aku khawatir Allah Ar-Rahman menimpakan adab kepadamu. Fatakuna li syaitani waliya, maka engkau jadi walinya setan, jadi pengikut setan. Fabimadha ajaba hadzal ab, lalu bagaimana jawaban sang bapak terhadap permintaan yang berulang-ulang, yang mendesak, yang dilakukan oleh Al-Khalil alaihi salam ketika dia Al-Khalil mendakwainya dan menyerunya dengan ya abati, ya abati, ya abati, ya abati. Imtana'a ghayatal imtina. Maka sang ayah menolak dengan penolakan yang sangat-sangat keras, enggan dengan enggan yang sangat-sangat keras. Bahkan dia ancam anaknya yang mengajaknya pada kebaikan dengan mengatakan, Arahibun anta an alihati ya Ibrahim. Wa Ibrahim, apakah engkau membenci Tuhan-Tuhanku? La ilam tantahi, jika engkau tidak berhenti nasihati aku bolak-balik, la arjumannaka, sungguh aku akan merajam dirimu. Di tafsir Jalalain ada dua makna untuk la arjumannaka. Makna yang pertama boleh diartikan dengan la arjumannaka bil hijarah, akan aku rajam kamu dengan batu, berarti dampaknya tentu mati. Tafsir yang kedua, bil kalami qabih, aku akan merajam dirimu, dalam artian aku akan lempari dirimu dengan perkataan-perkataan yang kasar. Kalau kamu bolak-balik nasihatiku, maka akan aku caci maki kamu. Wahjurni maliyah, dan biarkanlah aku maliyah aidahran tawilan, dalam waktu yang lama. Maka ternyata kita lihat seorang nabi tidak bisa mendakwai pamannya sendiri, tidak bisa memberikan hidayah pada pamannya sendiri. Seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada anaknya sendiri. Seorang nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada bapaknya sendiri. Fasubhanallah, maka maha suci Allah. Fahakkan, maka sungguh innal hadi wallah, yang punya hidayah, yang bisa memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Wangdur ila hadzal ab, maka lihatlah bapak ini, yaitu bapaknya Ibrahim, bandingkan dia dengan Ismail, dengan Ibrahim alaihi atau alaihi masalam. Ismail seorang yang jujur janjinya alaihi salam. Yaqulu lahu abuhu, ayahnya Ibrahim berkata kepada Ismail, ya bunayya, wahai anakku, Ini arafil manam, aku melihat dalam tidur, yaitu aku bermimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ani azbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka lihatlah madza tara, apa pendapatmu. Maka maksudnya Allah zat yang memberikan petunjuk, maksudnya Allah ya zat yang menurunkan ketenangan kepada hati. Maka Ismail alaihissalam mengatakan, ya abati wa ayahku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Jangan lihat aku, jangan lihat aku, namun lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insya'allahu minasabirin, insya'allah akan kau jumpai aku adalah termasuk orang yang sabar. Fahakkan alla yakuna minasabirin, maka memang betul seorang itu tidak akan bisa bersabar kecuali jika Allah menghendakinya. Dan ini semua menunjukkan benarnya firman Allah Ta'ala di sejumlah ayat, di antaranya di surat Ar-Rum, yukhijul hayya minal mayyiti wa yukhijul mayyita minal hayy. Di Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Catatan kaki, salah satu pendapat dalam tafsir ayat ini adalah Allah keluarkan orang kafir dari sulbi orang yang beriman. Bapaknya mukmin, anaknya kafir. Yaitu mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa yukhrijul mu'min min sulbi kafir, dan mengeluarkan anak yang mukmin dari bapak, dari sulbi, dari bapak yang kafir. Maka salah satu tafsiran untuk ayat yang sering kita jumpai di Al-Quran, yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, hidup dan mati di situ adalah hidup dan matinya hati. Maka dia Allah yang mengeluarkan orang yang hidup hatinya, yaitu mukmin, minal mayyit, dari bapak yang kafir, semisal Ibrahim, ayahnya kafir, bapaknya mukmin. Ayahnya kafir, anaknya mukmin. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan Allah mengeluarkan yang mati hatinya yaitu kafir dari bapak yang hayy, yang hidup hatinya yang mukmin, semisal Nuh alaihi salam yang punya anak kafir. Subhanaman, maka maksudnya Allah zat yang telah mengeluarkan imam tauhid Ibrahim alaihissalatu wassalam dari sulbi seorang yang kafir. Falilal khalqu wal amru, maka sungguh mencipta dan mengatur itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbina al muntaha fi kulli syai', dan kepada Rabb kita adalah tempat akhir tepat fi kulli syai', dalam segala sesuatu. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Rabbmu lah tempat berakhirnya segala sesuatu. Maka berdasarkan uraian panjang lebar dalil-dalil yang telah disebutkan, maka Anda wahai seorang ayah, Anda wahai seorang ibu, maka betapapun wa mahma balagtuma, dan betapapun engkau telah sampai dalam satu usaha, falan tamlika min amri hidayati auladikuma syai'an, maka Anda tidak punya otoritas untuk memberikan hidayah kepada anakmu, betapa usaha apapun yang telah Anda lakukan. Itu tidak bisa jadi jaminan anak dapat hidayah. Betapa usaha telah maksimal, betapa kemudian belajar dari orang tua sudah maksimal, sudah ikut kursus parenting di sini dan di sana, sudah kemudian nyoba metode ini dan itu untuk ngarahkan anaknya, sudah keluar biaya sekian dan sekian, demikian juga tentu tidak lupa berdoa, sudah nangis-nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar anaknya yang beling itu insaf. Maka meskipun sudah pol-polan, Anda bukan Anda yang punya hidayah. Innama faqat asbabun. Semua yang Anda lakukan adalah sekedar usaha. Ya, usaha yang dilakukan. Wa turukun tuslak. Dan metode yang ditempuh. Wa masalik. Dan cara tultamas yang dicari-cari. Maka meskipun Anda seorang Nabi dan Rasul, hidayah bukan di tangan Anda. Wa in kunta siddiqan nabiyya. Meskipun Anda seorang siddiq dan seorang Nabi. Wa in kunta malikan minal muluk, meskipun Anda seorang raja. Duit dan kekuasaan itu tidak bisa memberikan jaminan anaknya baik. Wasayidah minas sadat, meskipun Anda orang besar. Meskipun Anda seorang tokoh, panutan. Wa'adhiman minal udhama, orang besar di masyarakat. Itu tidak, kemudian orang lain banyak yang mendapatkan pencerahan gara-gara nasihatnya. Namun anaknya sendiri tidak mempan dinasihati. Maka jangan kaget. Anda aziman minal udhama, orang besar di masyarakat, panutan, semua orang manggut-manggut di depannya, sendiko dawuh sampai nawa atokna, anaknya sendiri ngeyelnya setengah mati. Itu tidak kaget. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iqra' qaulallahi ta'ala, maka bacalah firman Allah ta'ala tentang Ibrahim dan Ishak alaihi wassalam, di mana Allah berfirman, wa min dzurriyyatihima, dan dari anak keturunan keduanya, Ibrahim dan Ishak, ya berarti Bani Israel, muhsinun wa dzalimun linafsihi mubin. Ada yang baik, ada yang baik-baik, dan juga ada yang dzalimun linafsihi mubin, zalimun mubin. Dakwah yang nyata-nyata zalim. Nyata-nyata bejat. Namun ada juga yang baik. Itu keturunan Nabi. Maka bagaimana dengan keturunan orang biasa yang bukan Nabi. Wangdur jahidan, dan ingatlah baik-baik. Lihatlah baik-baik dan fikirkanlah dengan akal dan hatimu. Nabi Yusuf alaihi salam. Dia adalah seorang yang wadiun, seorang yang cakep. Maka ini asal kata wudu, kata-kata wadoah. Wadiun, satu hal yang bersih, cakep, itu wudu. Wasimun, ganteng. Jamilun fi ghoyatil jamal, ganteng dan betul-betul ganteng. Bahkan adalah ajmalu khalqillahi minal bashar, adalah manusia yang paling ganteng. Utriya sutral husni, dia diberi separuh kegantengan. Yang lain itu separuh dibagi-bagi. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis. Hadis yang ada di catatan kaki di Sahih Muslim dari Anas bin Malik menceritakan tentang Isra Mi'rajnya Nabi, fa idza'a Nabi Yusuf. Di langit sekian, saya berjumpa dengan Yusuf. Idza huwa qad utiya syatral husni. Dan tiba-tiba ternyata dia adalah seorang yang diberi separuh kegantengan manusia. Dan separuh yang lain itu bagi-bagi. Padahal separuh yang bagi-bagi itu masih banyak yang ganteng. Nah, itu ada separuh, ada bagi-bagi. Bagi-bagi dengan jutaan, miliaran manusia. Itu masih masih banyak yang ganteng. Nah, coba. Separuh itu kumpul pada Yusuf, kayak apa gantengnya? Yang separuh dibagi miliaran orang, yang berarti gantengnya cuma sepersekian. Gantengnya cuma sepersekian. Itu masih banyak yang ganteng. Nah, kalau yang separuh utuh dan dikasihkan satu orang, kayak apa? Yulqa fi ghayabatil jub. Jub artinya sumber yang luas, ghayabat artinya dasar. Dilempar oleh saudara-saudaranya sendiri di dasar sumur yang luas. Yaltaqituhu, kemudian ditemukan oleh ba'du sayyarah, sebagian musafir. Sayyarah dalam bahasa Arab masa silam artinya musafir. Bahasa Arab sekarang artinya mobil. Yuba fi aswaqi raqiq wal abid, kemudian oleh rombongan musafir tersebut Yusuf dijual di pasar budak. Kemudian ada yang beli, dan dia adalah orang istana Mesir. yukhad airnya kemudian dibawa ke istana para raja. Haitsul fitnah, itulah tempat fitnah. Di sanalah kemudian dia menjumpai fitnah, yaitu fitnah wanita Imra'atul Aziz, istri Al-Aziz, istri orang yang membelinya dari pasar budak, yang kemudian merawatnya, ternyata turawiduhu an-nafsiha, menggudanya. Faya'ba wa yamtani', maka Yusuf pun enggan dan menolak. Karena enggan dan menolak, akhirnya nasibnya masuk penjara. Bid'ah sinin, selama sekian tahun. Bid'ah itu 3 sampai 9. Boleh jadi 3 tahun, 4 tahun, atau 9 tahun. Bergabung dengan para peminum khamar, para pencuri, para pelaku tindakan kriminal, dan demikianlah umumnya penjara. Ini isinya adalah sujunul janain, isinya para penjahat-penjahat. Kudifa Yusuf itu dibuang, pemuda Yusuf dibuang di tengah-tengah ausat, tengah-tengah lingkungan semacam ini. Isinya orang-orang bejat bertahun-tahun. Yang dimungkinkan secara tentu teoritis ya, dia bisa rusak juga gara-gara gaul bertahun-tahun dengan orang-orang yang rusak. Fataro man hafizahu, lihatlah siapa yang menjaganya, tetap jadi orang baik. Lihatlah siapakah yang menjaga darinya kejahatan orang yang jahat dan tipu daya al-fujar, orang-orang yang jahat. Siapakah yang memberikan kepadanya pakaian ilmu, al-hilm, sikap tenang, di samping dia adalah jamal wal baha, cakep, ganteng dan ganteng. Wawa wahidun, padahal dia sendirian satu-satunya di Mesir, bapaknya di Palestina, jauh. Gharibun, dia orang asing, taridun, orang yang terusir, tidak ada bapak bersamanya, tidak ada ibu, tidak ada saudara, tidak ada saudara laki-laki ataupun perempuan, tidak ada paman bersamanya, paman dari bapak ataupun paman dari ibu. Tidak ada kerabat, tidak ada kakek. Siapa yang mengajarinya? Siapa yang mensucikannya? Siapakah yang mendidiknya? Siapakah yang memeliharanya? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Maka innahu Allah Subhanahu wa taala khairun hafidz, Allah lah sebaik-baik yang menjaga, dan dia adalah zat yang sangat penyayang. Wahahuwa, dan ini Musa alaihissalam, seorang anak kecil yang masih bayi menyusu, yang ibunya memisahnya, seorang ibu yang al-haniyah, yang penyayang, al-musyfiqah, yang penyayang, seorang ibu yang rahimah karimah, yang penyayang, dan seorang ibu yang mulia, itu pun meninggalkannya dan mencampakkannya dalam tabut satu kotak, kemudian membuangnya filiami di sungai Nil bersama kotak tersebut. Kemudian ditemukanlah kotak tersebut oleh ahlu zulmi wal barji wal qatli wal udwan, orang yang jahat yang kerjaannya dalam melakukan kezaliman, wal barji kezaliman, bunuhi orang-orang yang tidak bersalah, wal udwan, dan melampaui batas, yaitu ditemukan oleh keluarga Fir'aun. Faya laha min faji'ah, betapa besar musibah ini, ditemukan oleh keluarga bejat, ya. Faya laha min musibah, betapa besar musibah ini. Dan siapakah yang malah mengembalikannya kepada ibunya supaya menyenangkan hati ibunya dan dia tidak bersedih? Siapakah yang menjaga si Musa dari kejelekan dan kejelekan, di rumah penuh dengan kezaliman dan tughyan, tindakan melampaui batas? Siapakah yang menjaganya sehingga tidak belajar di rumah ini cara menumpahkan darah, membiarkan perempuan untuk hidup-hidup dan menyembelih anak-anak laki-laki? Siapakah yang menjaganya, melindunginya dan menjaganya dan memelihara? Maka sungguh yang melindunginya, menjaganya dan memeliharanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Falal hamdu. Wa huwa ghulamun akhar, ada anak yang lain, bapak ibunya mukmin, akan tapi dia telah dicap sebagai orang kafir dalam takdir Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dicatat kaki dalam Sahih Muslim. Nabi mengatakan wa amal ghulamu, adapun anak kecil yang dibunuh oleh Khadir. Fatubi'a, maka dia telah dipatri. Yauma tubi'a, pada hari dipatri, yaitu ditakdirkan kafiran sebagai orang yang kafir. Maka dibunuh oleh Khadir. Wastangkar Musa, dan Musa pun menganggap mungkar perbuatan Khadir. Maka Khadir pun mencela Musa dalam hal tersebut dan menjelaskan pada Musa hikmah Allah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan bercerita kepada kita di surat Al-Kahfi, "Fang talaqa," maka keduanya berangkat, sampai keduanya yaitu Khadir dan Musa berjumpa dengan seorang anak laki-laki. Khadir membunuhnya. Maka Musa mengatakan, "Aqul tatam nafsan zakiyah," apakah engkau bunuh jiwa yang suci? "Biroyo nafsin," bukan karena dia membunuh orang lain. Bukan karena kisos, sungguh engkau telah melakukan satu hal yang mungkar. Qal, maka Khadir mengatakan, "Alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra," bukankah tadi sudah kubilang engkau tidak akan bisa bersabar melihat perbuatanku. Ila qaul Khadir, kemudian di akhir Khadir mengatakan, "Adapun anak tersebut, maka bapak ibunya mukmin. Lalu aku khawatir si anak ini akan menyusahkan orang tuanya, memaksa orang tuanya sehingga turyanan, melampaui batas, wa kufran, dan jadi kafir. Maka Rab keduanya, fa'aradna, maka kami ingin supaya Rab keduanya mengganti untuk dua orang tua ini anak yang lebih baik daripadanya, lebih baik dan lebih bersih hatinya, dan lebih besar kasih sayangnya kepada orang tuanya sehingga tidak menyusahkan orang tuanya." Dan kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Nabi kita, kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin anak Adam, dia tumbuh besar sebagai anak yatim. Yatim bapak dan ibunya. Tumbuh besar sebagai orang miskin. Lalu siapakah? Kadzalika faman dzalladzi hafidhu? Siapa yang menjaganya? Siapa yang memasukkan dalam hatinya iman dan mewahyukan kepadanya Al-Qur'an? Tentu dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka milik Allah segala nikmat, segala karunia, dan untuknya pujian yang baik. Oleh karena itu, setelah hal ini disadari, maka poin selanjutnya, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Allah berikan anak keturunan yang saleh. Maka jika Anda telah menyadari, telah mengetahui hal di atas, bahasanya hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda yakin bahasanya orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri hidayah. Orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Fa'alaika, maka menjadi kewajiban Anda jika demikian untuk mengarahkan doamu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki anak keturunanmu, memberikan keberkahan untukmu pada anak keturunanmu, dan menjaga mereka dari segala hal yang tidak disukai dan segala kejelekan, menjaga mereka dari gangguan setan manusia dan setan jin. Wa hakadza kana ahlul fadli wa shalah, demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh. Mereka sibuk berdoa untuk meminta kepada Allah agar diberi keturunan yang baik. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menjaga anak keturunan kita dari setan manusia dan setan jin. Maka wallahu alam, disebut setan manusia dulu daripada setan jin. Karena susahnya ngusir setan manusia daripada setan jin. Setan jin di ta'awud, dibacakan ayat kursi, sudah hilang. Setan manusia sulit untuk kemudian mengusirnya. Teman-teman yang jahat, teman-teman yang bejat, yang sudah diusir bolak-balik, masih datang, masih SMS, masih telepon, masih ini, masih datang lagi. Fa'ibadur Rahman, maka Allah ceritakan hamba-hamba Allah Ar-Rahman, mereka doa mereka, "Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun," wahai Rabb kami, berikanlah hibah untuk kami, "min aswajina," istri-istri kami, "wa dhurriyyatina," dan anak keturunan kami, "qurrata a'yunin," yang menyejukkan hati kami, yang menyejukkan diri kami. A'yun di sini maknanya adalah diri, bukan mata. Dia seperti fardu ain, bukan kewajiban mata. Dan kewajiban diri. Fardu ain itu kewajiban diri, bukan kewajiban mata. Qurratu ain artinya hal yang menyenangkan diri. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di antara kemudian harapan yang tidaklah salah, harapan yang tidak keliru adalah berharap jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa adalah teladan bagi orang-orang yang baik setelahnya. Maka orang-orang setelahnya mengatakan, jika mau contoh kemudian suami yang baik seperti apa, itu loh seperti beliau. Orang-orang sekeliling yang mengatakan gimana kemudian orang yang baik dalam masalah mendidik anak, itu loh keluarga itu. Dia layak untuk dicontoh. Jika ada keluarga muda ingin kemudian mengetahui gimanakah kemudian jadi mendidik anak yang baik, itulah orang itu contohnya. Gimana kemudian laki-laki yang baik dan seterusnya, itulah beliau. Maka kemudian boleh jadi kemudian berbagai macam peristiwa dalam dalam hidupnya dikutip-kutip oleh orang untuk menceritakan bagaimanakah kesolehan di zaman ini. Itulah imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Zakaria alaihissalatu wassalam juga berdoa, fahabli miladunka waliya, ya Allah berikanlah untukku dari sisimu walian, orang yang kucintai, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, mewarisiku, yaitu mewarisi kenabian dan mewarisi ilmu dan kenabian, bukan mewarisi harta, karena harta nabi itu tidak diwariskan pada anaknya. Dan Zakaria seorang nabi. Dan hukum paten Allah untuk semua para nabi, hartanya tidak diwariskan pada anaknya. Oleh karena itu yarith di sini artinya warisan ilmu, bukan warisan harta. Warithu min ahli Yaqub, dan dia mewarisi ilmu dan kenabian anak keturunan Yaqub. Waja'alhu rabbi, wahai Rabbku, jadikanlah dia radhiya, seorang yang disenangi, seorang yang diridhai. Zakaria juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepadaku anak keturunan yang baik. Innaka sami'u du'a, engkau adalah zat yang mendengar doa. Yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah yang menjawab dan mengijabai doa, bukan hanya sekedar mendengarnya. Maka mendengar dalam bahasa Arab itu memiliki dua makna. Mendengar dalam artian sekedar mendengar, kemudian yang kedua artinya merespon, yang tentu setelah mendengar. Dan Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail, dua-duanya mengatakan, Rabbana waja'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatihim wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua orang yang muslim kepadamu, dan anak keturunan kami umat-umat, sekelompok manusia yang muslim dan taat kepadamu. Demikian juga Ibrahim al-Khalil berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikanlah padaku anak keturunan yang soleh. Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimah salat, ya Allah jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Wa min dhurriyyati, dan jadikanlah anak-anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Rabbana wa taqbal doa, ya Allah terimalah doaku. Ibrahim juga berdoa, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku jangan sampai menyembah berhala. Demikian juga Allah ceritakan seorang yang ketika balagha asyuddahu, telah sampai pada usia matangnya, dan usia matang seseorang itu adalah umur 40 tahun. Wa balagha arba'ina sanah, dan dia telah berumur 40 tahun, maka dia pun berdoa sebagaimana yang Allah ceritakan. Rabbi auzi'ni ay alhimni, ya Allah berikanlah ilham kepadaku untuk bisa menjadi orang yang rajin bersyukur atas nikmat-nikmatmu yang telah engkau berikan padaku dan kepada dua orang tuaku. Dan ya Allah berikanlah aku ilham untuk beramal dengan amal yang soleh yang engkau sukai. Wa aslih li fi dhurriyyati, ini mahalus syahidnya. Ya Allah perbaikilah anak keturunanku. Oleh karena itu maka wahai hamba, ya Abdullah, wahai hamba Allah, banyak-banyaklah minta kepada Allah diberi anak keturunan yang salihah, anak keturunan yang baik. Demikian juga doa bi islahi dzurriyah, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki anak keturunannya, meningkatkan kualitas anak keturunannya, meningkatkan kualitas hidayah untuk anak keturunannya. Maka doa minta diberi anak yang kemudian perbaikan pada keturunan, ya, artinya semakin berkualitas dan semakin baik, itu bukan hanya kemudian doanya pengantin baru ini, atau kemudian keluarga baru. Namun Allah contohkan meskipun umurnya sudah 40 tahun ini, di tadi ayat di surat Al-Ahqaf tadi, namun doanya juga wa aslih li fi dzurriyyati, ya Allah perbaikilah anak keturunanku, ya Allah tingkatkanlah kualitas anak keturunanku agar semakin baik. Kemudian contoh, dan di antara contoh kemudian doa dalam masalah ini, doa pada anak adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak beliau sendiri, yaitu cucu beliau dan yang lain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan anak-anaknya dan anak-anak kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk Al-Hasan bin Ali, Allahumma inni uhibbahu fa'ahibbahu, ya Allah aku mencintai Al-Hasan, maka ya Allah cintailah dia. Kemudian dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi memegangnya Usama bin Zaid, dan ini bukan anak keturunan Nabi, orang lain, ya. Nabi memegang Usama dan memegang Al-Hasan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah aku mencintai dua anak ini, maka cintailah keduanya. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih karena syawahid, berarti sahih li ghairihi. Sehingga Ummu Salamah ketika mendapatkan berita matinya Al-Husain bin Ali, maka beliau melaknat orang Irak. Dan karena orang Irak inilah yang kemudian menawarkan dan meminta Al-Husain bin Ali untuk datang. Datanglah ke ini, banyak orang yang mendukungmu di sini. Ada 30 ribu orang yang siap berada di belakangmu. Dan karena itu maka Al-Husain kemudian pergi ke Irak. Namun jumlah tentara sekian besar yang dijanjikan itu tidak ada semua. Itu bohong. Pada saat tragedi Karbala terjadi, tidak ada satupun yang muncul yang katanya sekian ribu. Dan padahal itu yang kemudian mendorong dan memotivasi Al-Husain untuk pergi ke Irak. Sekian ribu, jangankan sekian ribu, satu orang pun tidak ada. Maka Ummu Salamah melaknat orang-orang Irak. Faqala dengan, dan beliau lantas beliau mengatakan, qataluhu. Orang-orang Irak yang kemudian memprovokasi Al-Husain itulah yang membunuh Husain pada hakikatnya. Qatalahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Gharuhu, mereka lah yang menipu Husain. Mereka lah yang ngakali Husain. Wadzalluhu, dan mereka lah yang menjadi sebab hinanya Husain. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Maka di sini kita jumpai bahasanya Ibunda Ummu Salamah adalah di antara yang berpendapat bolehnya melaknat secara personal, secara muayyan, pada persoalan tertentu. Ini muayyan jelas penduduk Irak, tidak kemudian laknat Allah untuk para penipu, atau tidak kalimat laknat Allah untuk para pembohong, laknat Allah untuk orang yang jadi sebab terbunuhnya cucu Nabi. Nah, beliau mengatakan la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Maka masalah melaknat orang yang bejat, orang yang rusak, boleh ataukah tidak secara ta'yin ditujukan pada dirinya, ataukah kemudian hanya boleh ungkapan global, satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Secara umum jumhur ulama, intas para ulama melarangnya. Bolehnya cuma kalimat-kalimat global. Ya, semoga Allah melaknat orang yang menipu. Ya, semoga Allah melaknat orang yang menghinakan cucu Nabi. Ya, semacam itu. Dan kita jumpai Ummu Salamah di antara yang berpendapat boleh memberikan laknat, doa laknat secara khusus pada person-person yang memang layak. Fa ini ra'aitu, kemudian Ummu Salamah mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi Fatimah ghodiyatan pagi-pagi sebelum matahari terbit, bibur matin dengan membawa satu wadah, kidron maknanya semacam wadah untuk masak nasi atau semacam itu. Burmatin kot suniat fiha asidah, telah dibuat kemudian ditaruh di tempat tersebut satu jenis makanan namanya asidah. Asidah artinya tepung, kemudian ditambah air, kemudian dimasak dengan, kemudian diaduk dengan air, dengan api yang tidak besar. Kemudian setelah itu kemudian dikasih minyak samin dan susu, kemudian diberi supaya manis dikasih madu atau gula. Itu asidah. Ya, semacam bubur, namun bubur manis. Ya. Tahmiluhu, yang dia bawa fitobakin dalam satu piring miliknya Fatimah. Dan diletakkan baina yadai di hadapan Nabi. Faqala laha, maka Nabi berkata kepada Fatimah, di manakah suamimu, anak pamanmu? Dia di rumah, kata Fatimah. Pergilah, panggillah dia, dan datanglah dia dengan dua anak laki-lakinya. Maka datanglah Fatimah menuntun dua anaknya, masing-masing dengan satu tangan. Hasan di satu tangan dan Husain di tangan yang lain. Kemudian Ali berjalan di belakang keduanya, sampai masuklah mereka semua pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua cucunya Nabi dudukkan di pangkuannya, dan Ali duduk di sebelah kanan Nabi, Fatimah ada di sebelah kiri Nabi. Kata Ummu Salamah, kemudian Nabi menarik mintahti dari bawahku kisaan, satu kain buatan Khaybar yang itu jadi hamparan di tempat tidur kami di Madinah. Lalu Nabi selimuti mereka semua, beliau pegangi dengan tangan kirinya satu ujung kain, kemudian beliau tekuk biadi dengan tangan kanannya, kemudian beliau berisyarat dengan tangan kanannya kepada Allah Azza wa Jal dan berdoa, ya Allah, inilah keluargaku, hilangkanlah dari mereka kekotoran dan bersihkanlah mereka sebersih-bersihnya. Ya Allah, inilah keluargaku, hilangkanlah dari mereka kekotoran dan bersihkanlah sebersih-bersihnya. Kemudian demikian Nabi katakan sampai tiga kali. Kemudian Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, bukankah aku juga bagian dari keluargamu? Maka Nabi katakan, betul, silakan masuk ke bawah kisah. Qalat Ummu Salamah mengatakan, maka aku masuk di bawah kisah setelah Nabi menyelesaikan doanya untuk sepupunya Ali dan dua anaknya dan putrinya Fatimah radhiyallahu anhum. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad, dan hadis ini biasa terkenal dengan sebutan hadisul kisah. Hadis kisah, dan hadis kisah hadis yang sahih, tadi sahih li ghairihi, dan hadis ini dijadikan oleh orang Syiah untuk berlebihan terhadap Ahlul Bait dengan tidak proporsional, dengan tidak pada tempatnya. Hadisnya benar, isinya tidak ada masalah, cuma kemudian jadikan sebagai titik tolak untuk punya keyakinan-keyakinan yang menyimpang, tentu satu hal yang tidak benar. Yang jadi mahalu syahid, yang jadi sisi pendalilan, Nabi doakan keluarganya, cucunya, kemudian anak-anaknya. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alim nama yang fa'una wa fa'na bima 'alamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa aghda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.